Tanjung Ababisri. Terima kasih teman-teman dari Altamic juga hadir. Kita bersama-sama mencoba menikmati apapun persembahan yang terbaik. Kesekian kalinya menyapa kita Selviana. Hey! Pengen besuk ke pondok, neng ragam rekoso, pengen turi pembulio, kerja pengen nake curite, makrong makrong ngomai, pengen pena uripe, nyambut gawe. Alasane nomor siji kuwi ekonomi, pengen suke pondok lan dadi pria. Pengen tak kerja, urep kaya rojo. Lah kowe malah ngopo, tambah rejet to wes-wes. Ora usah alasan, ora usah bimbang. Intine teko tenang, pengen besuk ke pondok. Neng ra gelem rekoso, pengen turi ke mulyo. Ayo kerja, pengen sambat wae, wes tole. Rasa tinggo panik jadi kira kurang piknik. Lemes ke pikire wane wane ke utang ke tanggane. AR Production Wasik. Oh, terima kasih. Setel kencang lemes kewai ojo sepanas di samping kopi kole inspirasi rasa kakean atraksi setel kendo ojo setel kencang lemes kewai ojo sepanas di samping kopi kole inspirasi rasa kakean atraksi pengen mesuke pondong neng ragam rekoso pengen kok sambat wae, wes tole. Rasa tinggo panik jadi kira kurang piknik. Lemes ke pikire wane wane ke utang ke tanggane. Neng ragam rekoso, pengen nuripe Gimana Pak Bud?